Doa menjelang tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Rawahu Bukhari wa Muslim.